Jawaban nafinya? La. Ma indi mindilun. Tidak, saya tidak mempunyai sapu tangan. Iya. Baik. Ganti yang lain. Indaka syayyaratun. Naam. Indi syayyaratun. La. Ma indi syayyaratun. Iya. Ganti yang lain. Nah, indaka. Contoh. Apa? Darajatun. Ya, mencari contoh yang lain. Apa? Sesuatu. Indaka darajatun. Apakah engkau, apakah kamu mempunyai sepeda? La. Yang isbat dulu. Oh, na'am. Indi darrojatun. Ya. Yeah. Ya, aku mempunyai sepeda. Ya. Yeah. Nafinya? La ma in la ma indi darrojatun. Tidak, aku tidak mempunyai sepeda. Ya. Yeah. Satu lagi. A in daka jawalatun. Ya. Yeah. Na'am. Indi jawalatun. Ya. Yeah. Nafinya. La. La. Ma indi jawalatun. Ya. Yeah. Jawalatun, sepeda dan motor. Yeah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tadi khomsata as'ilatun. Jadi lafaz as'ilatun ini bentuk jamak dari su'alun. Soal, pertanyaan. Jadi soal itu dari bahasa Arab. Soal, masalah. Ya, itu dari bahasa Arab. Ya, su'alun, pertanyaan. Kemudian jamaknya as'ilatun. Aj'wibatun, ini juga jamak dari jawabun. Jawabun, ini bentuk mufradnya, tunggalnya. Jawabun, jawaban. Di soal jawab ini semua dari bahasa Arab. Kalau mas'alatun itu jukum yang mudzakkar mu'an. Kalau mufradnya mudzakkar, su'alun jawabun ini mudzakkar. Tapi jamaknya as'ilatun, aj'wibatun ini jamak ghairu aqil, maka dihukumi mufrad mu'annas. Mas alatun ini semakna juga dengan soalan tadi. Mas alatun ini maknanya sama dengan soalan, tapi bentuk lafadznya berbeda. Mas alatun, masalah dalam bahasa Indonesia menjadi masalah, persoalan, permasalahan. Jadi yang benar ya mengucapkan masalah, karena dari bahasa Arab mas alatun bukan masalah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tamrin yang ketiga, keempat. Dan tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal, ya, perhatikan atau renungkan ma yali hal-hal berikut ini. Ya, di sini ada dicontohkan satu isim, yakni baitun. Isim yang bentuknya nakirah, ya, baitun, sebuah rumah. Kemudian dari baitun ini diidhofahkan, disandarkan pada dhamir, ya, diidhofahkan pada dhamir. Kalau idhofah pada selain dhamir, dulu sudah dibahas ya pada pelajaran sebelumnya, pelajaran kelima kalau tidak salah, sudah dijelaskan tentang idhofah. Satu isim diidhofahkan, disandarkan pada isim yang lain, ya, maka akan ada perubahan pada huruf akhir dari isim-isim tersebut. Jadi idhofah itu tersusun dari dua kata, dua isim. Isim pertama

Ya, ini dipanku. Hala dari luka. Ini dipanmu. Ya. Hala dari uhu. Ya. Ini dipannya. Ya. Hala dari luka. Ya. Ini dipannya. Ya. Berikutnya. Hala ismi. Ya. Ini namaku. Ya. Hada ismuka. Ini namamu. Ya. Hada ismuhu. Ini nama dia. Ya. Hada ismuha. Ini namanya. Ya. Berikutnya. Hada mindili. Mindili. Hada mindili. Ini sapu tanganku. Hada mindiluka. Ini sapu tanganmu. Hada mindiluhu. Ini sapu tangannya. Hada mindiluka. Mindiluha. Ini sapu tangannya. Ya. Berikutnya. Ibnun. Ya. Putra. Ya. Hada ibni. Ibni. Ini. Ini. Terasa ya. Ya. Hada ibnuka. Ya. Ini putramu. Ya. Hada ibnuhu. Ibnuhu. Ibnu. Hada ibnuhu. Ini putra dia laki-laki. Ya. Hada ibnuha. Ibnuha. Ini. Ini putra putranya dia perempuan. Ya. Berikutnya. Hadihi sayyarati. Hadihi. Tanpa alif lam tidak masuk ke sini. Hadihi sayyarati. Ini mobilku. Ya. Hadi sayyaratuka. Ini mobilmu. Ya. Hadi sayyaratuhu. Ini mobilnya. Ya. Hadi sayyaratuha. Ini mobilnya. Ya. Berikutnya. Hada miftahi. Ya. Ini kunciku. Yeah. Hada miftahuka. Ini kuncimu. Hada miftahuhu. Ini kuncinya. Hada miftahuha. Ini kuncinya. Iya. Yeah. Berikutnya. Hadihi yadi. Ini tanganku. Iya. Yeah. Hadihi yaduka. Ini tanganmu. Ya. Yeah. Hadihi yaduha. Yaduhu. Yaduhu. Ini tangannya. Hadihi yaduha. Ini tangannya. Ya. Yeah. Hadihi mu'annas. Afwan. Yadun mu'annas. Maka di isyaratkan dengan hadihi. Baik. Ada yang ditanyakan tentang ini? Baik. Rosa riru itu yang ya perempuan itu tulisan sari ruha ya. Ya sari ru langsung bersama dengan ha. Sari ru ha gitu ya. Sari ru ha. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi itu idhofah ya, idhofah pada dhamir. Jadi yang ada perbedaan dengan yang lain ketika idhofah pada ya mutakallim. Kemudian satu lagi ada tamrin terkait dengan dhamir ini, masih ada keterkaitannya dengan dhamir ini. Pada tamrin yang keenam, iqra, bacalah. Ya.